Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Al-Hafid Ibn Hajar Asqalani rahmatullah Al-Hadithul Hadi wa Thalathun. Hadis yang ke-31. Wa an Aliin radhiyallahu ta'ala an fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi bi isnadin sahih, bal qala At-Tirmidhi innahu asfu syai'in fil bab. Dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali berkata beliau mengusap kepalanya satu kali. Dikeluarkan oleh Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidhi dengan sanad yang sahih. Bahkan At-Tirmidhi berkata sesungguhnya riwayat ini yang paling sahih dalam bab ini. Ini dalam bab mengusap kepala. Darajatul hadis. Qala al-hafid isnaduhu salih. Naam. Wa fi hadha al-hadith fa'idah muhimmah. Anna mashu ra'si fil wudu'i maratan wahidatan. Khilafan liman qala bit tasdid. Hadis ini terdapat faedah yang sangat penting, yakni mengusap kepala dalam wudu hanya sekali, berbeda dengan yang mengatakan 3 kali. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmataala wa an Abdillah bin Zaid ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhuma fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaqun alaihi. Wa fi lafdhin lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma ardahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim, semoga Allah meridai keduanya, tentang sifat wudu Nabi SAW, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Beliau membawa kedua tangannya ke depan dan ke belakang. Muttafaqun alaih. Dalam lafaz riwayat Al-Bukhari wa Muslim disebutkan bahwa Rasulullah memulai di bagian depan kepalanya kemudian membawa kedua tangannya sampai ke apa namanya, tengkuknya, kemudian mengembalikan lagi ke tempat beliau memulainya. Nah, Al-Qafa jam'uhu akfin wa akfiyatun. Al-Qafa jam'uhu akfin wa akfiyatun. Wa huwa mu'akhkharul unuqi. Artinya ialah bagian belakang leher. Wal murad huna a'la mu'akhkharil unuq. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah bagian atas belakang leher. Bagian atasnya, ya. Nah, tengkuk memang bagian belakang leher, tapi dalam riwayat ini yang dimaksudkan ialah bagian atasnya. Nah, wa fi hadzal hadis fa'idah wa hiya sifatu masfi ra'si. Wahuwa nam ayyab da'a bimukaddami ra'sihi fayadhaba biyadaihi illa qafahu. Thumma yardahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Jadi hadis ini menunjukkan faedah tata cara mengusap kepala dalam wudu. Dimulai dari bagian depan kepala, kemudian menarik kedua tangannya sampai ke tengkuknya, kemudian mengembalikan lagi ke tempat yang semula memulainya. Wal khulasa, ringkasnya, al-iqbal wal ibar bil yadaini yuktabaru mashatan wahidatan la mashatai. Kesimpulannya, nah, ke depan dan ke belakang dengan menggunakan kedua tangan dianggap satu kali usapan, bukan dua kali usapan. Jadi ke depan, ke belakang dengan kedua tangan dianggap satu kali apa ini? Usapan, bukan dua kali usapan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-hadits sadis wa thalathun wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma fi sifatil wudu'i qala thumma masaha fi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Dari Abdullah Ibnu Amr, semoga Allah meridai keduanya, tentang sifat wudu, beliau mengatakan, kemudian Rasulullah mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusapkan kedua ibu jarinya di bagian luar kedua telinganya. Diriwayatkan keluarkan oleh Abu Dawud wa Nisa'i dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Darajatul hadis. Al-hadis hasan. Qal Ibnu Daqiq al-Id hadal hadith sahih ala tariqati may yusahihuna haditha Amr ibn Shu'aib. Di anna isnadahu sahih. Ibnu Daqiq al-Id mengatakan hadis ini sahih bagi yang mengikuti metode yang mensahihkan hadis Amr ibn Shu'aib karena sanadnya sahih. Jadi yang dipermasalahkan dalam hadis ini itu ada seorang rawi yang bernama Amr ibn Shu'aib yang menyebabkan hadis ini hasan, ya. Amr ini ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Qal al-Hafidz, berkata al-Hafidz Amr ibn Shu'aib dha'afahu nasun mutlaqah wa wathaqahu al-jumhur. Amr ibn Shu'aib ini didhaifkan oleh sekelompok orang secara mutlak, tapi dianggap thiqah oleh jumhur ulama. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala ihtajja biha al-a'immatul arba'ah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala, hadis ini atau riwayat ini dipakai hujjah oleh imam empat. Nah, wa fi hadzal hadis fa'idatun muhimmatun. Wahia anna mashal udunaini ma'ar-ra'si wa sifata masrihima ayyudkhila asbu'aihi as-sabbahataini fi soma khoi udunaihi fi soma khoi udunaihi. Wayamsaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi. Nah, jadi dalam hadis ini ada faedah yang sangat penting, yakni mengusap kedua telinga itu bersamaan dengan mengusap apa ini? Kepala. Dan cara mengusapnya ialah memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam lubang kedua telinga. Dan mengusapkan kedua ibu jari di bagian luar kedua telinga. Type. Fasunnah antam antum saha bima irasi la bima in jadidin lahuma. Dan termasuk sunnah mengusap kedua telinga itu dengan air bekas kepala, tidak dengan air baru untuk kedua telinga. Bekas basahan mengusap kepala itulah yang diusapkan ke kedua telinga. Tidak mengambil air baru untuk apa ini? Mengusap telinga. Nah, wattafaqal a'immah ala anna mashar ra'si min furudil wudu. وَعَلَىٰ أَنَّ الْمَشْرُعَ مَسْحُهُ جَمِيعُ. Ini para imam madhab sepakat bahwa mengusap kepala termasuk yang wajib dalam wudu. Dan juga sepakat disyariatkan mengusap semua kepala. Disyariatkan mengusap semua kepala itu disepakati. Wakhtalafu fi wujubi mashihi kullih. Namun mereka berbeda pendapat apakah wajib mengusap semua kepalanya. Kalau disyariatkan sepakat. Tapi kalau apakah wajib semua kepalanya diusap, ini diperselisihkan. Fadhaba Abu Hanifah wa Syafi'i ila jawazi mashi ba'di. Abu Hanifah wa Syafi'i berpendapat boleh mengusap sebagian. Tapi yang afdal nanti itu seluruhnya. Tapi enggak wajib kata mereka. Cukup sebagian saja. Wadhaba al-Imam Malik wa al-Imam Ahmad ila wujubi mashhi kullih. Sedangkan al-Imam Malik wa al-Imam Ahmad berpendapat wajib mengusap semua kepalanya. Nah. Wa hadha wa rajih. Dan yang inilah yang kuat. Wa bihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini terkait dengan mengusap kepala. Ini dibahas secara khusus, mulai dari cara mengusapnya, berapa kali mengusap, dan perselisihan tentang mengusap kepala itu. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah al-hadithu rabi' wa salasun. Hadis yang ke-34. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah beristinthar 3 kali. Sungguh syaitan bermalam di khayshumnya. Nah, ini di bagian atas hidung yang dalam. Nah, jadi kalau kalian tidur, ya, setan itu ikut tidur, ya, numpang di khayshum kita. Khayshum itu bagian atas hidung yang dalam, ya. Nah, tempat upil. 6. Taib. Tafakut alih. Di sini sepakati alih Imam Al-Bukhari wa Muslim. 6. Khayshumihi bi fathil kha wa sukunil ya wa dhammish shin huwa a'lal anfi min dakhilihi. Khayshumihi bi fathil kha'i wa sukunil ya'i wa dhammish shini huwa a'lal anfi min dakhilihi. Khayshum itu kho-nya di fathah, ya-nya di sukun, shin-nya di dhammah. Artinya ialah bagian atas hidung dari dalam. Nah. Taib. Wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ulah masru'iyatu al-istinthari. Masru'iyatu al-istinthar. Wal istintharu yalzamu minhu al istinsyak. Wal istintharu yalzamu minhu al istinsyak. Dalam hadis ini terdapat syariat untuk beristinsar. Beristinsar berarti sebelumnya melakukan istinsak. Nah, istinsak itu kan menghirup air ke dalam apa ini? Hidung. Kemudian istinsar mengeluarkannya kembali. Nah, baik, enggak mungkin istinsar tanpa istinsak. Itulah sebabnya disebutkan wal istinsar yalzamu minhu al istinsar. Kalau istinsar mengharuskan adanya istinsak terlebih dahulu. Nah, al faidatu ats-tsaniyah. Masru'iyatul istinsar ba'dan naum, ba'da naumil lail. Masru'iyatul istinsar ba'da naumil lail. Di anna syaitan yabitu ala khaisumi bani Adam. Lianna syaitana yabitu ala khaisumi bani Adam. Disyariatkan untuk istinsar setelah tidur malam, karena setan bermalam di bagian atas hidung dalam Bani Adam. Jadi dalam hadis ini menyebutkan fa'inna setan yabitu, berarti menunjukkan istinsar itu disyariatkan ketika bangun tidur apa ini? Malam. Ya. Nah. Dan pada umumnya tidur itu di malam hari. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu as-sadisah. Al-istinsaru salasan. Sawa'un kana indal wudu. Am ba'da naumil lail. Istinsar itu tiga kali, sama saja, baik ketika berwudu maupun ketika bangun tidur malam. Jadi kalau kalian wudu, istinsarnya tiga kali, ya. Nah, kalau menyebut istinsak berarti istinsar masuk. Kalau menyebut istinsar berarti istinsarnya juga apa ini? Ikut. Ketika wudu tiga kali, ketika bangun tidur malam juga apa ini? Tiga kali. Taib. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Al-ikhtirasu minasyaitan. al-ihtirasu, pakai sin, minasyaitani. Fa'innahu yuridu al-wuluja ila ibni Adam ma'a kulli tariq. Falwajib al-mu'min at-tasdiq biha wa taslim walau lam yudrik kaifiyataha. Jadi wajib kita menjaga diri dari setan, karena setan itu selalu ingin masuk ke Bani Adam dari segala jalan. Maka kita wajib untuk mengimani dan membenarkan serta menerima apa adanya kenyataan ini, walaupun kita tidak tahu bagaimana cara setan itu masuk. Ya. Jadi karena yang menyampaikan ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, beliau dibimbing oleh wahyu, maka kita percaya 100% apa yang beliau sampaikan. Walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya setan apa ini masuk. Hidung kita kecil, setan gimana? Jadi mengecilkan diri. Ya. Gimana tidurnya? Padahal tangan kita sering ngupil. Ya. Itu semuanya kita benarkan, kita imani, dan kita terima apa adanya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana apa ini kaifiyahnya. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Nah, tidak kemudian mencari-cari tafsirnya, maksudnya ini apa, itu disimpangkan. Ya. Nah, taib, jadi apa adanya. Taib. Adapun hadis berikutnya insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah umurana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.